Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala: Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tawhidih. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Maka apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah kecuali kalau bersama tauhid. Ya, tidaklah dikatakan amalan itu sebagai ibadah kecuali didasari dengan at-tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at-taharah. Sebagaimana salat itu tidaklah dikatakan salat kecuali bersama dengan at-taharah. Bersama dengan taharah. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila telah batal sampai dia berwudu, sampai dia bersuci. Naam. Jadi orang walaupun salat banyak, tetapi kalau tidak berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Naam. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadati idza dakhala fil taharah. Maka apabila kesyirikan itu masuk di dalam ibadah, maka akan merusaknya, ya, kesyirikan, maka ibadah itu akan rusak. Maka ibadah itu akan rusak. Naam. Kal hadati idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, kentut, ya, atau keluar mani. Nah, maka apabila itu menerpa keadaan suci seseorang, maka akan membatalkan kesuciannya. Ya, kalau hadas besar, dia harus kembali mandi besar. Ya, kalau hadas kecil, dia harus berwudu. Ya, atau kalau tidak mampu berwudu atau mandi besar, maka diganti dengan at-tayammum. Ya, diganti dengan at-tayammum. Nah, jadi keberadaan syirik di dalam ibadah-ibadah tersebut itu ibarat hadas, ya, di dalam taharah. Kalau ada hadas, berarti taharahnya batal. Kalau ada kesyirikan, maka ibadahnya itu juga batal. 6. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Dan seandainya mereka itu berbuat syirik, niscaya akan hilang semua apa yang pernah mereka amalkan. Akan hilang amalan-amalan, ibadah-ibadah mereka. 6. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habita a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, barang siapa yang berpaling dari agamanya di antara kalian, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. 6. Faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, yang terhapus, yang sirna amalan-amalan mereka, fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, amalan-amalan yang pernah mereka lakukan selama di dunia. 6. Terhapus sehingga tidak bermanfaat sama sekali di akhirat kelak. 6. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala, "Fa idza arafta أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله." نعم. مكة أبا بلا أنك تلحته بahwasanya kesyirikan itu apabila mencampuri ibadah, maka dia akan merusaknya dan menghapuskan amalan-amalannya. Ya. Wah batal amal. 6. Al-ihbat. Qala Fairuz Zabadi. 6. Pemilik kamus. Habidha habtan hubutan. 6. Yakni batala. Habidha maknanya habita atau habata, maknanya adalah batala. Sehingga kalau dikatakan oleh orang Arab, ahbatahullahu, yakni abtalahu. Ya. Habita atau habata maknanya adalah batala. Sehingga kalau Allah mengatakan ahbatahu, ya, ahbatahullah, yakni abtalahu. Yakni Allah membatalkan, Allah menghapuskan. Nah, demikian pula orang Arab mengatakan habital ma'u ar-raqiyah. 6. Atau al-bi'r. Yakni apabila idza zahaba zahaban la ya'udu abadan. Ya, dikatakan habital ma'ul ma'ur raqiyah. 6. Telah hilang air di dalam kolam atau dalam sumur atau al-bi'r, yakni idza zahaba zahaban la ya'udu abadan. Yakni apabila airnya itu 6. hilang dan tidak kembali lagi. 6. ini dikatakan habita atau habata. 6. Nah, apabila syirik mencampur ibadah tersebut, maka akan menghapuskan amalan-amalan. Dan yang dimaksudkan dengan syirik di sini adalah asyirkul akbar. Asyirkul akbar. Syirik yang bisa menghapuskan amalan-amalan itu adalah syirik akbar. 6. Ditunjukkan dengan perkataan beliau, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya itu termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. 6. Wattafaqa ahlul haq annal mujibal khulud annal mujibalil khuludi finnari wa syirkul akbar lal asghar. Ya, dan bersepakat ahlul haq, para ulama, 6, bahwasanya yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka itu adalah syirik besar, bukan syirik kecil. 6. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan syirik di sini adalah syirik akbar, ya, bukan syirik kecil. 6. Dan wa ahbatal amal, dan yang dimaksudkan dengan amalan di sini adalah seluruh amalan. Ya, apabila kesyirikan itu mencampur ibadah, maka akan merusaknya dan akan menghapuskan seluruh amalan. Nah, yang dimaksudkan dengan amalan di sini adalah jami'uhu, yakni seluruh amalan. 6. Karena di sini 6 al-amal di sini ada alif lam, ya. Yang ini memberikan faedah al-istighraq, ya, memberikan tufidul istighraq. Memberikan faedah yakni menyeluruh. Bahwasanya al-amal di sini 6 yang dimaksudkan adalah seluruh amalan, karena al yang ada pada al-amal ini yufidu al-istighraq, ya, atau tufidul istighraq, yang memberikan faedah makna menyeluruh. 6. Fayashmulu kulla hasanat wal amal as-salihah, maka mencakup seluruh kebaikan dan amal-amal salih. Seluruh kebaikan dan amal salih yang pernah dilakukan. Apabila seorang melakukan syirik besar, maka 6 akan menghapuskan amalan-amalan yang tersebut. 6. Selanjutnya, nah, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya syirik itu apabila mencampur ibadah akan merusaknya dan menghapuskan amalannya dan menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dzalika, taulah engkau bahwasanya perkara yang paling penting atasmu, ya, taulah engkau bahwasanya perkara yang paling penting bagimu adalah mengetahui hal itu, ya, mengetahui apa itu kesyirikan, agar jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan yang menyebabkan terhapusnya seluruh amalan dan ibadah kita. 6. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau, membebaskan engkau dari jaring ini, dari jerat ini, syabakah. 6. Jaring-jaring atau jerat, wahya syirku billah, dan dia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ini menjerat orang-orang yang jahil, menjerat orang-orang yang tidak tahu apa itu syirik, sehingga mereka pun terperangkap dan tidak bisa keluar dari kesyirikan tersebut. Tetapi kalau seorang itu memiliki ilmu tentang apa itu syirik, maka dia akan mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kesyirikan tersebut dengan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, baik yang berupa keyakinan ataupun amalan-amalan. 6. Alladzi qala Allah taala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, Allah berfirman mengabarkan tentang keadaan syirik, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih, yakni dengan mengetahui empat kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. 6. Jadi seorang itu tidak akan selamat, tidak akan bisa melepaskan diri dari jerat-jerat kesyirikan sampai dia mempelajari apa dan bagaimana jerat-jerat tersebut agar dia bisa meninggalkan dan melepaskan diri dari jerat-jerat tersebut, ya. Dan ini dengan mengetahui empat kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nah, di dalam kitabnya. Jadi empat kaidah ini adalah kaidah yang diambilkan dari Al-Qur'an, ya, yang diambil dari Al-Qur'an. 6. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah-kaidah tersebut. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru. 6. Kaidah yang pertama adalah bahwasanya engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya yang demikian itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Pengakuan cuma mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rizki mereka, Allah yang mengatur urusan mereka, ini tidak cukup untuk menjadikan mereka menjadi seorang muslim. 6. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. 6. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikun. 6. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai penglihatan dan menguasai pendengaran dan penglihatan, yakni kalau dia menghendaki untuk mencabut atau menghilangkan pendengaran dan penglihatan tersebut, siapa yang mampu menghalangi? Allah yang menguasai. 6. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah, maka niscaya mereka, yakni orang-orang musyrikun, niscaya mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Naam. Ayat ini menjelaskan kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrikun, siapa yang menciptakan mereka, mengatur alam semesta? Nah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. tetapi hal itu tidak menjadikan mereka serta merta menjadi muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur enam alam semesta ini tidak mencukupi. Enam tidak mencukupi. Enam. Maka ayat ini ayat hadirun menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan tauhid itu bukan semata-mata tauhid rububiyah. Tidak sekedar tauhid rububiyah. Naam. Dan tidaklah yang namanya kesyirikan itu kesyirikan pada rububiyah saja. Naam. Bahkan Syekh Al-Fauzan beliau mengatakan balaisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyati illa syawadun minal khalqi. Bahkan tidak ada orang yang syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang nyeleneh. Naam. Wa illa fakullul umam tuqiru bi tauhidir rububiyah. Ya, kalau tidak, maka pada umumnya secara keseluruhan umat-umat yang ada mereka itu menetapkan mengakui tauhid rububiyah, ya. Mengakui tauhid ar-rububiyah, ya, dan sebagaimana dijelaskan pada akidah atau al-usul ats-tsalatsah bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah mengakui, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan atau yang mematikan. Naam. Atau dalam ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi taala bi af'alihi subhanahu wa taala. Naam. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi bi af'alihi subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, ya, mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini tauhid rububiyah. Maka tidak ada naam seorang pun dari makhluk ini yang mengaku bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahkan orang Hindu sekalipun mereka mengaku bahwasanya menciptakan alam itu cuma satu. Naam, yakni Brahma. Cuma di sana mereka mengakui ada sesembahan-sesembahan yang lain, ya, yang mengatur, yang memelihara, yang merusak, ya, dan seterusnya. Tetapi, nah, seluruh manusia mereka mengakui bahwasanya pencipta itu adalah satu, ya, kecuali yang beliau kecualikan tadi, Syekh Fauzan mengatakan illa syawadzun minal khalq, kecuali orang-orang yang memang sudah nyeleneh. Nah, secara umum seluruh umat mereka mengakui bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya satu. Naam. Bahkan orang-orang musyrikun, ya, sebagaimana dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya. Naam, yang menciptakan alam semesta, menghidupkan dan mematikannya. Naam. Bahkan orang-orang musyrikun mereka tidak mengingkari ketika Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-86 dan 87, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim?" Sayaquluna lillah. Katakanlah siapa Rabb alam semesta, Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Naam. Fa sayaquluna lillah. Mereka orang-orang musyrik mereka akan mengatakan Allah. Naam. Jadi orang-orang musyrikun mereka juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang agung yakni arsy. Naam, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naam memiliki arsy, menciptakan langit dan bumi, menciptakan arsy. Tetapi bersamaan dengan itu, naam, itu tidak mencukupi bagi mereka untuk menjadi seorang muslim, ya. Tidak menjadikan mereka serta merta menjadi seorang yang beriman. Naam. Jadi bukanlah tauhid itu semata-mata mengakui tauhid rububiyah saja. Naam, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kalam, ya, para ahli kalam, para ahli filsafat, ya. Demikian pula para pemikir, ya, para pemikir di dalam akidah-akidah mereka. Fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhida huwal iqraru bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Naam, maka mereka para pemikir dan para ulama kalam, para ahli filsafat, mereka menetapkan tauhid itu adalah bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta, Allah itu satu-satunya pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, ya, Di antara mereka, mereka mengatakan makna tauhid itu adalah wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Bahwasanya Allah Maha Esa, di dalam zatnya tidak ada bagian-bagian padanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Nah, pada zatnya Allah itu satu, tidak terdiri dari bagian-bagian. Wahidun fi sifati la syabiha lahu. Yakni Maha Esa dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyerupainya. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Maha Esa di dalam perbuatan-perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Nah, ya. Kalimat ini tidak salah, tetapi tidak mewakili tauhid itu, ya. Tidak mencukupi untuk mewakili tauhid tersebut. Kenapa? Karena ini hanya sebatas tauhid rububiyah, ya. Tauhid, kalimat ini hanya sebatas tauhid rububiyah. Nah, maka apabila dilihat atau dirujuk pada kitab ulama-ulama manapun dari ulama-ulama ahli kalam, ya, para pemikir, para filosof itu, maka engkau atau kalian tidak akan mendapati mereka keluar dari definisi ini. Ya, mereka kalau mendefinisikan tauhid tidak keluar dari tauhid ar-rububiyah. Nah, maka ketahuilah bahwasanya ini bukanlah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan tauhid tersebut para rasul. Nah, maka pengakuan, ya, sebatas pengakuan rububiyah ini tidaklah bermanfaat. Nah, kenapa? Karena orang-orang musyrikun dahulu mereka juga mengakui seperti pengakuan-pengakuan seperti ini. Nah, jadi pengakuan atau pemahaman tauhid sebagaimana para ulama kalam ini tidak melebihi, nah, tidak melebihi pemahaman Abu Jahal, ya, tidak melebihi pemahaman Abu Lahab. Nah, kenapa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab mereka sama-sama mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, mengatur mereka. Naam. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimanur rahimakumullah, ya, sebagai kesimpulan bahwasanya tauhid ar-rububiyah, ya, pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah ini tidak mencukupi, tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Naam, tetapi harus naam diikuti dengan tauhid al-uluhiyah. Yang mana tauhid al-uluhiyah ini merupakan kelaziman, ya. Yakni barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, maka dia harus mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Naam. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi badal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.